Al-isim alladhi la yansarif adalah al-isim alladhi la yakbalu as-sarfa. Isim yang tidak menerima as-sarf atau at-tanwin. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala takunu al-fathatu al-fathah menjadi alamat al-khafad pada isim alamat al-khafdil kalimah. Fathah menjadi alamat khafadnya al-kalimah niabatan anil kasrah sebagai pengganti dari al-kasrah fi maudhi'in wahid pada satu tempat saja, wahuwa al-ismu alladhi la yansarif, pada isim alladhi la yansarif. Qala wa ma'na qawnihi la yansarifu annahu la yakbalu sarfa wa huwa tanwin. Ya, maksud dari keadaan dia la yansarif adalah dia tidak menerima as-sarf, yaitu at-tanwin. Ini maksudkan sarf adalah tanwin, artinya isim ini ya tidak bisa dalam keadaan tanwin. Ya, nanti kita akan jelaskan sebabnya. Tapi bukan di bab ini. Sebagaimana kita jelaskan, pembahasan detail tentang al-isim al-munsharif adalah di bab terakhir. Sawa'un kana limudzakkari nahu radhiyallahu an umara wa qawlihi ta'ala innahu min sulaimana. Ya. Aw limu'annasin nahu radhiyallahu an aisyata. Radhiyallahu an aisyata wa qawlihi ta'ala wa qawlihim ala maryama buhtanan azima. Baik. Kita ambil satu contoh di sini. Bismillah. Misal radhiyallahu an Umar, radhiyallahu an Umar. Baik, kita coba untuk mengi'rab ini. Radhiya fi'lun madin mabni ala al-fath la mahalla lahu minal i'rab. Lafzalala Allah fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad an harfu khafdin atau jarin mabniyun ala as-sukun la mahala lahu minal i'rab. Umara, isim majrur atau makhud atau majrur bi an wa alamatu khafdihi atau jarrihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi niyabatan anil kasrah li'annahu isghairu atau li'annahu isim ghairu mun sarif. Pulpennya sudah minta diganti. Radiyallahu an Umara, radiya fi'lun madin mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Allahu fa'ilun marfu'un wa lam turafihi ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhiri li'annahu ismun mufrad an harfu khafdin atau jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Umara, sahihnya Umara ismun makhudun au majrurun bi'an wa alamatu khafdihi au jari al-fathah al-zahirah ala akhirin ya bata'anil kasrah li'annahu isim ghairu munsarif. Qala fakullun min Umara wa Sulaimana wa Aisyah wa Maryama. Masing-masing dari contoh yang disebutkan, ya, ada Umara, radhiyallahu an Umara, Sulaimana, innahu min Sulaimana, Aisyata, radhiyallahu an Aisyata, Maryama, wa qawlihim an Maryama buhtan, ala Maryama buhtanan azima. Semuanya adalah isim makhud. Kenapa isim makhud? Lidukhuli harful khafdi alaih, karena masuknya harful khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-fathah. Dan alamat khafatnya adalah al-fathah al-zahirah. Ala akhirihi niyabatan anil kasrah. Li'annahu isim la yansarif. Ay la yunawwan. Tidak ditanwinkan. Yang syaitnya adalah, ya, fathahnya isim-isim ini sebagai alamat dari khafat. Mengganti dari kasrah. Ya, dalam keadaan semuanya adalah isim mufrad, ya. Tetapi mereka walaupun mufrad, ya, tapi ghairu munsharif. Tapi ghairu munsharif. Qala waqad yakunu khafduhu bi fathatin muqaddarah. Dan bisa jadi fathahnya, khafatnya adalah dengan fathah muqaddarah. Kalau tadi dengan fathah zahirah. Bisa jadi dengan fathah muqaddarah. Nahu marartu bijurha. Marartu bijurha. Watazawwaja Zaidun bilaila. Watazawwaja Zaidun bilaila. Wa qawlihi ta'ala wa awhayna ila Musa. Wa awhayna ila Musa. Baik. dari tiga contoh ini, marartu bi jurha tazawwaja Zaidun bi Laila wa auhayna ila Musa, ya, ana minta salah satu dari tiga ini diirab sebagai PR. Ya, salah satu saja. Ya, mudah-mudahan yang mengikuti, ya, Anda tidak tulis PR-nya, tapi kalau yang mengikuti, berarti insya Allah paham ada PR. Ya, boleh dia mau mengi'rab marartu bi jurha, boleh dia mau mengi'rab tazawwaja Zaidun bi Laila, boleh dia mau mengi'rab wa auhayna ila Musa. Salah satu saja, ya, cukup, ya, untuk di'rab. Ya. Qala faqulun min jurha wa Laila wa Musa ismun mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi. Masing-masing dari jurha, Laila dan Musa adalah isim makhud. Karena masuknya harful khafd. Ya, masuknya alba pada jurha, alba pada Laila, ila pada Musa. Wa alamatul khafdihi al-fathah al-muqaddarah. Alamat khafdnya adalah al-fathah al-muqaddarah. Alamat khafatnya adalah al-fathah al-muqaddarah alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur niyabatan anil kasra li'annahu ismun la yansarih ay la yunawan. Baik. Qala hafidhahullah ta'ala. Qala wal ismu alladhi la yansarifu anwa'uhu kathirah. Ya, dan isim-isim la yansarif ini, ya, anwa'uhu kathirah. Penyebabnya atau jenisnya banyak, macamnya banyak. Ya. Walaha syurut, dan ada syarat-syaratnya. Ya, tidak semua isim menjadi ghair munsharif. Kapan isim menjadi ghair munsharif? Al-aslu fil isim, ya, adalah apa? Munsharif. Al-aslu fil isim al-mu'rab, dan al-aslu fil isim mu'rab adalah munsharif. Ya. Al-aslu fil isim mu'rab adalah munsharif. Nah, artinya ghair munsharif ini adalah adalah keadaan yang keluar dari asalnya. Nah, apa yang menyebabkan dia keluar dari asalnya? Nah, ini adalah pembahasan tatrubu minal mutawwalat. Ya. Ini membutuhkan minal mutawwalat. Jadi pembahasan yang cukup panjang. Fa innal mubtadi'a yakfihi fi awalil amr an yatasawwarahu ijmalan. Bagi seorang pemula, kata beliau, cukup bagi seorang pemula, ya, pada awalnya untuk bisa yatasawwarahu ijmalan, secara global memiliki gambaran secara global, secara garis besarnya tentang isim ghair munsharif. Apa maksudnya? Oh, dia paham. Ada isim yang munsharif, ada isim ghair munsharif. Isim yang munsharif, ya, akan artinya dia bisa menerima tanwin, dan alamat khafatnya adalah al-kasrah. Ya, kalau dia isim mufrad atau isim jamak taksir. Kalau dia ghairu munsharif, berarti dia tidak bisa menerima tanwin, dan alamat khafatnya adalah al-fathah sebagai pengganti dari al-kasrah. Ya, sudah cukup itu dulu. Dan dia sudah memiliki gambaran beberapa contoh isim yang ghairu munsharif. Ya, misalnya tadi apa? Misalnya tadi Umar, misalnya Maryam, Aisyah, ya, kemudian Sulaiman. Nah, sudah cukup ini sebagai contoh. Kalau misalnya ada pertanyaan dari dirinya, kenapa kok Sulaiman menjadi isim ghairu munsharif? Kenapa Umar menjadi isim ghairu munsharif? Kenapa Maryam, Aisyah menjadi isim ghairu munsharif? Kenapa Laila, Jurha, begitu juga Musa menjadi isim ghairu munsharif? Maka apa jawabannya? Jawabannya adalah, ya, nanti pembahasannya, bukan sekarang. Ya, nanti pembahasannya. Bagi seorang pemula, karena kita belajar adalah kitab-kitab untuk pemula. Ya, bukan untuk kitab yang lebih lanjut. Ya, karena itu sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, ya. Di sebagian kitab, contohnya di Tuhfatus Saniyah, ya, sama syarah dari Al-Ajurumiyah, ketika pembahasan ini, pembahasan Al-Fathah, ya, pembahasan i'rab, langsung dijelaskan secara gamblang tentang apa itu isim ghairu munsharif. Nah, yang bagi pemula terkadang ini terlalu berat pembahasannya dan terlalu rinci, ya, sehingga mereka belum memahaminya dan menganggap akhirnya apa, bahasa Arab itu rumit atau nahwu itu ribet. Ya padahal kalau orang itu sudah paham, ya isim ghairu munsharif pun insya Allah mudah, gampang. Ya konsepnya gampang. Ya konsepnya insya Allah gampang. Hanya saja karena dia masih levelnya adalah level di awal, menganggapnya itu adalah sangat sulit. Ya, ya makanya kata beliau, wasanatakallamu ala syai'in min dalika fi babil makhudat insyaallah taala. Kita akan membahas ya dari pembahasan ini, sedikit dari pembahasan ini pada bab al-makhudat, pada bab isim-isim yang majrur. Di mana pembahasan isim-isim majrur? Di akhir kitab insyaallah taala. Wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ingat ya, PR-nya adalah pilih salah satu dari jumlah tiga jumlah ini. Marartu bi jurha, tazawwaja Zaidun bi Laila, atau wa auhayna ila Musa. I'rab salah satunya saja. Ya, tidak perlu tiga-tiganya. Ya, kalau menurut i'rab tiga-tiganya, ya itu insya Allah akan dapat tambahan faedah. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.